إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الحاضرين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya setinggi-tingginya alhamd lillahi wahdah segala puji hanya bagi Allah sendiri. Gak ada daya upaya dan kekuatan apapun tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Fanashkuruhu subhanahu. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita kerjakan dari kebaikan-kebaikan dan amal saleh, semuanya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, la bihaulina wala biquwwatina. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Maka beramallah. Berlomba-lombalah dalam ibadah dan amal saleh untuk Allah Subhanahu wa taala dan berharaplah taufik. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala meminta taufik. Karena tanpa dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa taufik, kita enggak akan mampu berbuat apapun. Inna jahilun. Kita semua bodoh kalau tidak diberi ilmu oleh Allah. Kita semua lemah kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah. Kita semua barakallahu fikum adalah orang-orang yang tidak akan mampu tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada sedikit pun bangga diri. Jangan ada sedikit pun ujub dengan amalan saleh kita. Jangan berpikir betapa hebatnya saya. Jangan berpikir betapa banyaknya ibadahku. Karena wallahi, wallahi, wallahi demi Allah. Itu semua karena taufik dari Allah. Dan apakah kita mampu untuk mensyukuri nikmat taufik tersebut? Kalaupun kita mampu mensyukuri sifat nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mensyukuri nikmat taufik tersebut, berarti kita mendapat taufik berikutnya. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tasalsul ini akan berkelanjutan terus dan kita enggak akan mampu mengimbangi nikmat Allah dengan syukur kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak perlu kepura-puraan. Tidak perlu pencitraan. Enggak perlu riya, enggak perlu kita bersandiwara. Allah Subhanahu wa taala melihat amalan kita dan melihat hati-hati kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemunafikan kadang berbentuk sifat yang bisa tumbuh dalam hati seorang yang beriman. Kama tambutul baqlu. Seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan rerumputan di musim hujan. Di antara mereka dan sifat-sifat nifaq adalah yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka itu ingin dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Mereka tidak melakukan apapun, tetapi bersandiwara seakan-akan dia habis melakukan amal saleh. Seakan-akan dia telah memberikan sekian jasa, sekian kebaikan. Padahal la syai. Semuanya hanya pencitraan. Ikhwani fidina azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Dan biasanya orang-orang yang memiliki penyakit nifak sejenis ini, mereka berani bersumpah atas nama Allah. Wallahi, saya sudah memberikan. Wallahi, saya sudah berbuat. Demi Allah, saya melakukan ini demi Allah. Apa pentingnya pengakuan manusia? Apa pentingnya pengakuan manusia? Wallahu yashhad. Ma fi qalbihi. Allah yang menyaksikan semua apa yang ada di hatinya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah menyatakan tentang mereka, wa yahlifuna 'ala Allah wa yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Mereka bersumpah dengan nama Allah, kami tidak menginginkan kecuali ihsanan wa tawfiqa. Ihsan berbuat baik, taufik mencocok, memberikan sesuatu yang wafaqa. Ikhwan bidina azakumullah. Apakah itu sungguh-sungguh? Tidak. Kedziban. Itu hanya kedustaan. Itu hanya pencitraan. Itu hanya kepura-puraan. Hanya sandiwara yang dibuat-buat. Na'udzubillahi minan nifaq. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat munafiqin. Wa ayyuhal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan bahwa nifaq ada dua jenis, ada nifaq akbar, ada nifaq asghar. Nifaq yang besar adalah seperti mereka-mereka para munafikin yang mereka kafir, hati mereka ingkar, enggak percaya pada Quran was sunnah. Tetapi zahir mereka berpura-pura sebagai muslim. Merekalah yang dikatakan fid darkil asfali minan nar. Merekalah di kerak yang paling bawah dalam neraka. Demikian dalam risalah Ibnu Qayyim sifatul munafiqin. Tetapi barakallahu fiikum, kita berhusnul dzan bahwa kalian mereka adalah muslimin bukan munafiqin. Tetapi kadang nifaq asghar, sifat nifaq yang semirip itu dengan kadar yang di bawahnya muncul di tengah-tengah kita, bahkan pada diri-diri kita sendiri. Maka ikhwan ibnina azakumullah, janganlah kita tashabbuh menyerupai mereka para munafiqin. Ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah dengan nama Allah sebagai perlindungan diri agar jati dirinya seakan-akan dia muslim tidak terbongkar, agar keaslian dia padahal mereka munafik tidak diketahui, sehingga mereka bersumpah hanya ingin mendapatkan stempel, hanya ingin mendapatkan cap dari manusia kalau dia muslim. Yang semirip itu adalah sekian banyak orang yang mengaku-ngaku ahli sunnah padahal tidak suka dengan sunnah. Enggan untuk mengamalkan sunnah, berat untuk menerapkan sunnah pada dirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Tetapi dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi saya ahli sunnah, wallahi saya ahli sunnah. Apakah bukan mirip? Apakah tidak menyerupai apa yang dilakukan oleh para munafikin? Yahlifuna billah annahum minkum wa ma hum minkum, kata Allah. Mereka bersumpah bahwasanya mereka termasuk golongan kalian. Wa ma hum minkum, padahal mereka bukan golongan kalian. Walakinnakum qaumun yafraqun, tapi mereka itu adalah kaum yang memisahkan diri dan memecah belah. Ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah tahu hati-hati mereka. Fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Allah tahu hati-hati mereka, maka berpalinglah dari mereka. Wa'idhum, berilah peringatan pada mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan sampaikanlah pada mereka ucapan yang baligh, ucapan yang mengena, ucapan yang tinggi, karena mereka tidak bisa dengan kata basa-basi. Kalau engkau berbicara dengan kalimat yang tidak jelas, haula'il munafiqun au ahlul ahwa, akan bisa bermain menarik kata-kata tadi kepada apa yang mereka mau. Menarik kalimat-kalimat tadi kepada apa yang mereka inginkan dengan hawa nafsu mereka. Ketika mereka ditegur, mereka akan berkata, in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Wa taufiq. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah perintahkan tiga perkara. A'rid anhum. Wa'idhum. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Berpalinglah, menjauhlah dari mereka. Yang kedua, berilah peringatan pada mereka. Yang ketiga, ucapkan pada mereka kalimat yang jelas, tegas, mengena. Sehingga tidak bisa ditakwilkan ke sana kemari. Ikhwan bin a'azakumullah, ayat ini mirip dengan ayat yang lain. Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Wahai Nabi, perangilah mereka, orang-orang kafir dan para munafikin, dan tegaskan ucapanmu pada mereka. Waghlub alaihim. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka peringatan ini, barakallahu fikum. Pertama adalah untuk diri-diri kita sendiri agar kita selamat dari sifat nifaq. Kedua, agar kita menghindar dari mereka-mereka yang memiliki sifat nifaq. Nasallahu ta'ala taufiq was-sadad wal-hidayah wa rahmah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat nifak yang lain yang kadang tumbuh di hati-hati kita adalah kita mengaku di mulut kita bahwa kita ingin mengerjakan kebaikan-kebaikan. Tetapi usahanya, upayanya tidak ada. Sehingga ucapan tadi kita katakan omong kosong. Allah SWT membicarakan tentang mereka para munafikin. Yang dikatakan munafik yang dengan nifak akbar, kata Allah, "Law aradul khuruja la'addul uddah, la'addu uddah." Kalau saja mereka benar-benar ingin berjihad, pasti mereka akan mempersiapkan persiapan-persiapannya. Walakin karihallahu bi'athahum. Tetapi memang Allah tidak suka untuk menjadikan mereka berangkat, fatabatahum, maka letahan mereka. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan pada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Ikhwan ibn hazakumullah, kita ingin memperjuangkan, kita ingin berjihad, kita ingin berdakwah, kita ingin membantu, membantu pondok dan seterusnya, kalam fil lisan, ucapan di lidahnya. Tetapi mana buktinya? Enggak ada usaha, enggak ada upaya. Memikirkan urusan pribadinya, perutnya, dan kan urusan hawa nafsunya. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Bukankah orang-orang tersebut pantas dikatakan dengan kalimat, "Lau aradul khuruja la'addu lahu iddah." Kalau memang benar ingin keluar jihad, berjuang fi sabilillah, hendaklah kau persiapkan. Persiapan-persiapan. Hendaklah engkau berbekal mencari apa yang harus dibawa, apa yang harus dipersiapkan. Kalau engkau benar-benar ingin membantu dakwah, kalau engkau benar-benar ingin membantu pondok pesantren, kalau engkau benar-benar ingin mendukung dakwah salafiyah, la'addu lahu uddah, akan mesti persiapan-persiapan dan akan menyiapkan apa yang dibutuhkan. Tetapi kalau hanya ucapan di lidah, nasallahu salam al-afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan selanjutnya, qala walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bidh-dhalimin. Kalaupun mereka para munafikin tadi ikut bersama kalian, tidak akan menambah di tengah kalian kecuali kejelekan. Dan niscaya mereka akan berada di tengah-tengah kalian dan membuat kekacauan, fitnah. Wa fikum sama'una lahum, dan di tengah kalian ada tukang dengernya. Wa fikum sama'una lahum, dan di tengah kita ada yang tukang denger, terbawa fitnah, fitnah orang tadi. Wallahu alimun bidh-dhalimin, dan Allah tahu siapa orang-orang yang zalim. Ikhwan ibn dina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, kita ucapkan sekali lagi, kadarnya yang mungkin berbeda tetapi sama-sama sifat nifaq. Yang dikatakan ada nifaq akbar, ada nifaq asghar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dzalika biannahum karihu ma anzalallah. Kalau munafikin yang murni, memang mereka tidak suka apa yang Allah turunkan, dan mereka tidak suka apa yang Allah turunkan kepada nabinya, kepada nabi mereka. Fa ahbata a'malahum, maka Allah gugurkan amalan-amalan mereka. Dan Allah katakan pula, dzalika biannahum qalu lilladzina karihu ma anzalallah sanuti'ukum fi ba'dil amr. Dan juga karena mereka berkata kepada orang yang memang tidak suka apa yang Allah turunkan, kami akan turuti kalian dalam beberapa perkara. Maka pertanyaannya pada diri kita masing-masing, apakah engkau suka atau tidak suka? Apakah engkau suka dengan apa yang Allah turunkan? Apakah engkau suka dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan? Apakah engkau suka dengan Quran dan Sunnah? Kalau dikatakan ya, buktikan. Kalau tidak, berarti dusta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berat untuk menjadi shadiqin. Berat untuk menjadi orang yang benar-benar jujur dalam ucapannya. Tapi Allah katakan, kunu ma'asadiq. Hendaklah kalian tetap bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang shadiq, yang ucapannya, ikrarnya sesuai dengan amalan dan perbuatannya. Allah Ta'ala yahdina wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an